Ahli hadis adalah pekerjaan yang terbaik dan termulia. Dari mana dia menghidupi keluarga si ahli hadis ini? Bolehkah dia mengambil upah dari jemaahnya? Ya, ini pembahasan sebenarnya, pertanyaan ini dari dulu ada ya. Dari dulu ada. Ya, tapi kalau dilihat dari ahli hadis itu, ada yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, seperti Imam Ahmad ya, beliau itu kerja. Kalau sudah kumpul duit, baru beliau jalan lagi mencari hadis, dihabiskan duitnya. Iya. Ada yang apa namanya? Dia punya barang-barang dia jual supaya cari hadis. Karena itu kata sebagian ulama, man talabal hadits aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadits, dia akan bangkrut. Saking banyaknya biaya dia keluarkan. Saking banyaknya apa? Biaya yang dia keluarkan. Nah, karena itu pernah dibahas ya tentang hukum mengambil upah terhadap hadits. Ya kalau dibahas dari sisi hukum boleh, boleh saja. Ya tidak dilarang. Cuman ada sudut-sudut lain yang kadang dibahas dari sisi muru'ah, dari sisi kelayakan, tidak layak, yang paling afdolnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengizinkan para sahabat, membolehkan dan membenarkan mereka ketika ada yang meruqyah dengan Al-Quran, kemudian dikasih upah. Kambing kan? Maka beliau menyebutkan, inna haqqa ma'akhattum alaihil ajr fil Quran. Sebaik-baik yang kalian mengambil upah darinya adalah apa? Al-Quran. Tapi yang menjadi masalah itu kalau mengambil upah ini menjadi niatnya. Itu yang repot ya. Menjadi masalah. Dan ini menjadi fitnah. Iya, karena itu seorang terbiasa. Iya, dan seorang penuntut ilmu itu apalagi orang yang sudah kenal ilmu. Dia sudah kenal ilmu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Harusnya dunia itu tidak ada artinya bagi dia. Ada yang memberi, tidak ada yang memberi itu sama saja baginya. Jelas ya? Dan dia lebih senang untuk berkorban untuk memberi daripada diberi. Nah, itu dasarnya. Karena itu banyak dari ulama, mereka lebih senang kerja sendiri. Ada upaya, dia kerja sendiri, dia menghasilkan sendiri. Apa yang dia hasilkan, dia pakai untuk apa? Membiayai dirinya di dalam mengajar, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Nah, itu yang paling bagusnya. Tetapi kalau misalnya seseorang tidak semuanya mampu seperti itu, ya, dia mengambil upah misalnya, atau dia diberi gaji karena dia mengajar, itu enggak ada masalah. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak kerja sama sekali. Iya. Dan beliau mengambil upah dari Baitul Mal. Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu maslahat. Itu maslahat ya. Coba kalau Abu Bakar disuruh kerja, ya terlantar perkara kaum muslimin. Iya. Karena itu di sini harus apa namanya? Umat itu kalau mau tegak harus saling memahami, bahu-membahu. Ya, bahu-membahu. Ya, kadang ada juga sih yang apa namanya, saya dengar-dengar sebagian ikhwa yang apa namanya, keterlaluan. Kadang piti-piti. Ya. Dilihat ustadznya misalnya, ini ustadz terlalu santai, terlalu manja ini ustadz. Ya, kadang seperti itu. Nggak boleh seperti itu dalam apa namanya, dalam belajar ya, apalagi dalam gemar menilai. Setiap orang itu kadang ada udur tertentu, ada hal yang tertentu yang kadang kita tidak ketahui. Ya. Tapi orang yang paling bagus itu kalau dia seorang dai, dia berdiri sendiri. Ya, tidak pernah merasa apa namanya pengen diberi orang-orang, diberi juga tidak diberi sama saja baginya. Ya, sebab dianggap pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya, dan pokoknya Allah yang menanggung rezekinya di dalam hal tersebut. Dari mana Allah mudahkan untuknya? Ya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memudahkannya. Itu yang paling bagusnya. Jelas ya? Hanya saja saya ingatkan di dalam pintu ini banyak fitnah ya. Iya. Fitnah terhadap si guru dan fitnah terhadap si murid. Karena itu setiap orang bertakwa kepada Allah berusaha untuk berbuat yang terbaik dan hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.